merupakan jendela untuk hati setiap hamba. Dan keterkaitan mata dengan hati merupakan keterkaitan yang tidak akan mungkin untuk dipilahkan dan terpisahkan. Keterpurukan dalam kehidupan, kehancuran dalam kehidupan, ada kalanya dimulai dengan pandangan mata. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, kullul hawadithi mabda'uhan nazar. Sekian banyak bencana dimulai dengan melihat. Famu'zamun nar min mustasgharis syarari. Sebagaimana bara api yang demikian besar bermula dari sebuah percikan. Kam nadratin fatakat qalb sahibiha. Betapa banyaknya dari sebuah pandangan yang melumpuhkan hati seseorang menjadi hati yang rapuh, lumpuh. Fatka siharin bila qawsin wala watarin. Yang menakjubkan, pandangan ini laksana anak panah yang menancap dan membinasakan, yang lepas dengan tanpa busur. Demikian yang diingatkan. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita sebuah kepastian, sebuah kepastian yang menuntut kita untuk memperhatikan sejauh mana kita berinteraksi dengan mata kita dan dosa yang selalu dilakukannya. Dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Inna Allah kataba 'ala ibni Adam hadzahu min az-zina." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kepada setiap anak Adam hadzahu, bagian yang harus ada padanya, min az-zina, dari perbuatan zina. La mahala, tidak ada lari, tidak ada jalan, kecuali siapapun pasti akan mengalami apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjatuh di dalam zina. Dan perhatikan sabda berikutnya, wa zinal ainun nazar. Adapun zina yang dilakukan oleh mata adalah an-nazar, melihat. Zinanya mata dengan melihat sesuatu yang Allah haramkan. Wa zinal lisan al-mantiq. Dan zina yang dilakukan lisan kita adalah berbicara, berbicara dengan sesuatu yang tidak Allah ridai. Demikian diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, penyebutan kata zina cukuplah kiranya sebagai sebuah pengertian bagi kita dan pemahaman bahwa hal itu adalah dosa. Walaupun itu adalah bagian mata, tetapi tetap ketika diarahkan kepada perkara yang haram, itulah dosa. Oleh sebab itu kelanjutan hadis ini, Rasulullah bersabda, والنفس تتمنى وتشتهي. Adapun nafsu diri kita yang ada pada kita berharap dan berhasrat, berharap dan berhasrat untuk melakukan sesuatu. Wal farju yusaddiqu dhalika kullahu aw yukadzibu, dan berujung apakah kemaluannya akan membenarkan mengikuti hasrat hawa nafsunya secara menyeluruh, ataukah yukadzibu, dia berhasil menahan. Dan digambarkan oleh Nabi berhasil mendustakan daripada gemuruh hawa nafsu, hasrat hawa nafsu yang ada pada dirinya. Hadirin rahimanallah wa iyyakum, betapa banyak korban-korban yang berjatuhan dari kalangan umat ini yang dimulai atau diakibatkan ketika orang ini tidak mengatur pandangannya. Hadirin, perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya mata ada syariat untuk kita mengarahkannya dan mempergunakannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Qul lil mu'minina," katakan kepada orang-orang yang beriman dari kalangan lelaki, "Yaghuddu," untuk mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, pandangan-pandangan mata mereka. Allah ingatkan, katakan kepada orang-orang yang beriman dari lelaki-lelaki yang beriman, yaghudduna min absarihim, hendaknya mereka menahan pandangan-pandangan mereka. Dzalika azka lahum, hal itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dari apa yang mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala hadirin mengabarkan kepada kita dalam ayat yang lainnya, Allah mengetahui bagaimana mata kita berkhianat. وَيَعْلَمُ خَافِيَةَ, الله سبحانه وتعالى maha mengetahui bagaimana pandangan mata itu berkhianat, pandangan mata yang berkhianat melihat perkara-perkara yang haram. Bahkan lebih daripada itu Allah mengabarkan kepada kita, وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ, Allah mahia dengan apa yang ada di hati-hati kalian, yang kiranya perkara yang terbersih di hati kita tidak bisa dilihat oleh orang lain, tapi Allah, Allah maha melihat. Allahu basir, Allah maha melihat. Hadirin, betapa banyaknya ketika seseorang melepaskan pandangan matanya dengan tanpa adanya penjagaan, subhanallah, terjatuhkanlah dia dalam penghambaan terhadap syahwat. Ada kalanya dimulai dia menganggap bahwasanya hal itu adalah biasa. Bahkan dia berargumen, saya melihat dengan tanpa adanya syahwat. Yang bahkan dikatakan oleh para ulama, ketika orang bisa berkata, fulanah cantik, fulanah berparas cantik, bukankah itu perkataan yang terwarisi dari syahwat yang ada pada dirinya? Dan lalu banyak argumen yang notabenenya pembelaan kepada kebebasan dalam memuaskan pandangan yang hakikatnya untuk meraup kepuasan hawa nafsu. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat. Beliau berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmizi, disahihkan oleh Imam Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada ahlul jannah, kepada menantunya yang sangat dicintai, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah ahlul jannah. Tapi perhatikan apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "La tutbi'un nadratan nawah." Wahai Ali, janganlah ketika terlihat olehmu seorang wanita, ketika engkau memandang, terpandang dengan mata kita, kemudian kamu mengikuti dengan pandangan yang berikutnya. Hadirin, demikian diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepupunya, keluarganya Ahlul Bait, Fadl ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, suatu hari di dalam hadis, ketika berkumpulnya umat manusia di musim haji, maka tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutar kepala Husain, diarahkan untuk melihat kepada yang lainnya, ketika nampak di hadapannya seorang wanita. Hadirin rahimanallahu iyyakum. Dan demikian para ulama, para generasi pendahulu kita, mereka sangat menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan para wanita. Wanita yang mulia tidak menginginkan dirinya untuk menjadi sasaran pandangan, apalagi yang mengumbar hawa nafsunya. Maka demikian pula seorang lelaki yang mulia, mulia di hadapan Allah dan ingin menjaga kemuliaan dalam kehidupannya, maka hendaknya dia menjaga pandangan matanya. Hadirin rahimallahu iyyakum, satu akibat kiranya cukuplah bagi kita sebagai peringatan dari akibat-akibat yang lainnya, ketika seorang melepaskan pandangan matanya dengan tanpa menfilternya, dengan tanpa memperhatikan di mana dia mengarahkan pandangannya. Dikatakan oleh para ulama, para salaf, bahwa ketika seorang yang terbiasa melepaskan pandangannya dengan tanpa berupaya untuk menjaganya, maka sungguh hati orang ini tidak akan merasakan kelezatan, tidak akan merasakan kelezatan ma'rifatullah, tidak akan kelezatan membaca Al-Quran, tidak akan merasakan kelezatan khusyuk di dalam salat, tidak akan merasakan kelezatan berta'abud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan merasakan kelezatan bagaimana beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena ruang hatinya telah terkotori dari jendela yang selalu dibukanya, yaitu matanya. Hadirin, kiranya lemahnya kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernahnya kita untuk menghatamkan Al-Quran, tidak pernahnya kita membuka mata kita di tengah malam untuk bermunajat kepada Allah, sulitnya untuk kita menangis di hadapan Allah, kesemuanya merupakan akibat dan imbas ketika kita melepaskan pandangan mata kita. Hadirin Berat memang ketika kita berhadapan dengan wanita. Cukuplah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu, mengisyaratkan memang berat wanita ketika di hadapan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kepada kita, "Ma taraktu fiikum fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisaa'." Kata Rasulullah, tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih berat untuk dihadapi para lelaki melebihi daripada fitnahnya seorang wanita. Tetapi hadirin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu adalah fitnah, di sana akan ada sebuah kemenangan bagi orang yang bisa berinteraksi dengan benar terhadap fitnah ini. Dikatakan oleh para ulama, kelanjutan dari apa yang kita sebutkan, dari akibat yang baik ketika seorang mampu menjaga pandangannya, dia akan merasakan kelezatan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan merasakan kedamaian di dalam rumah tangganya. Dia akan merasakan kedamaian di rumah tangganya. Kenapa demikian? Ingat, ada kalanya problematika yang menimpa dalam kehidupan rumah tangga kita, ada kalanya kita melupakan untuk kita melihat diri kita. Benar terjadi kesalahan pada istri kita, tapi tidak ingatkah bahwa kita punya kesalahan yang berimbas kepada keluarga dan anak-anaknya? Dan tidak ada sesuatu yang berimbas dengan sesuatu yang lebih besar daripada seorang yang memperturutkan hawa nafsunya yang dimulai dengan pandangan matanya. Dikatakan oleh para salaf bahwa akibat daripada dosa, dia akan merasakan bagaimana istrinya yang mungkin melakukan perbuatan yang tidak kita sukai berimbas kepada keluarganya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, Rasulullah meyakini sebagaimana apa yang kita yakini, "Inna dunya halwatun khadira." Dunia itu memang manis. Dunia itu memang manis, segar, hijau. Demikian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perhatikan, "Wa innallaha la mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun." Yang hijau dan manis segar ini Allah anugerahkan kepada kita, dan kemudian Allah akan melihat kaifa ta'malun, bagaimana kalian berinteraksi dengan dunia ini. Dua hal di antara perkara yang Allah akan perhatikan. Dua hal inilah yang disebutkan oleh Nabi dalam sebuah peringatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kelanjutan sabdanya dari yang manis dan hijau ini, yaitu fattaqud dunya wattaqun nisa, bertakwalah kamu kepada Allah yang berkaitan dengan urusan dunia, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang berkaitan dengan wanita. Kemudian di penghujung hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita semuanya untuk melihat umat yang telah hancur sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bani Israel. Dikatakan, sesungguhnya perkara yang menghancurkan umat-umat yang sebelum kalian, yaitu Bani Israel, adalah fitnah para wanita. Fitnah para wanita. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menunjukkan memang berat untuk kita menghadapinya. Kata Rasulullah, wanita itu memang ketika menghadap ataupun membelakangi akan selalu nampak indah bagi orang yang melihatnya. Kata Rasulullah, "Al-mar'atu tukbiru wa tudbiru fi surati syaitan. Bagaimana tatkala dia menghadap kita, tatkala membelanggai kita, akan ditampilkan indah oleh syaitan, akan ditampilkan indah oleh syaitan, dan kemudian terus, bahkan ada kalanya akan ditampilkan lebih indah daripada keluarganya, lebih indah daripada wanita yang dia miliki yang sah baginya. Itulah syaitan, sehingga dengannya muncul kehancuran kaum muslimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mata kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita sehingga kita mudah untuk menjaga mata kita, dan semua kita senantiasa dimudahkan untuk bertaubat kepada Allah. Dosa ini tidak pernah terlepas dari kehidupan kita, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya yang senantiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه سميع قريب مجيب دعوات. الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وصلى الله وسلم على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حضرين أرحمنا الله وإياكم. الله كبرك دلما القرآن بهو أرن أرن كافر dan kaum penghamba hawa nafsu sangat mengetahui pintu kehancuran untuk umat ini. Dan pintu kehancuran ini adalah ketika rusaknya para wanita dan ketika para lelaki mengumbar pandangan mata mereka, sehingga beragam cara diupayakan oleh mereka untuk menyita waktu kita hanya sekedar untuk memuaskan pandangan mata kita. Beragam hiburan, beragam acara yang dilakukan atau yang ditayangkan kepada kita untuk pulasnya kaum muslimin, untuk terguenya kaum muslimin, sehingga mereka tidak sadar bahwa ketika mata telah terbuaikan dengan selain dari apa yang menjadikan kelezatan yang hakiki, mereka akan larut dan akan jauh daripada kemuliaan akhlak. Ingatlah hadirin, puncak kelezatan yang akan didapatkan seorang hamba di syurga kelak, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah tatkala dia berjumpa dengan Allah dan tatkala matanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak kelezatan, sebagaimana yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an, وجوه يومئذ ناظرة إلى muka-muka mereka bercahaya dan mereka melihat Rabbnya. Hadirin, di dunia sekian banyak, dan bahkan bagaimana kita untuk memuaskan pandangan kita, kita rela mengorbankan uang kita, harta kita, dan waktu kita untuk melihat pemandangan yang hijau, untuk melihat pantai yang indah, untuk memuaskan pandangan mata kita. Bahkan ada kalanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kita rela mengorbankan sekian banyak harta kita dan waktu kita untuk melihat sesuatu yang haram, yang dengannya akan terkobarkan hawa nafsu, yang pada akhirnya kembali kepada kekuatan dalam memelihara kemaluannya. Seperti sabda Nabi, akankah dia melanjutkan kepada perkara yang haram ataukah tidak? Dan imbas yang paling sedikit, kata para ulama, ketika dia merasakan kelezatan dan tidak bisa memilikinya, maka hatinya pun akan berpenyakit dan akan merasakan was-was dalam kehidupan dan tidak akan pernah puas, tidak akan pernah puas, tidak akan pernah puas, kecuali selalu dan selalu mengikuti tuntutan gemuruh hawa nafsunya, yang dengannya dia akan melemparkan pandangan mata berulang dan berulang kali. Dan hadirin, ingatkah bahwa mata kita adalah amanah? Tidak berharapkah mata kita ini akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala? Oleh sebab itu, tidak ada jalan lain bagi kita untuk kembali kita memperhatikan jendela hati kita ini. Benar, kita tidak bisa menghindarkan diri kita sebagaimana sabda Nabi daripada zina mata. Tetapi pintu taubat, jujur, kejujuran seorang untuk memperbanyak zikir kepada Allah akan menjadi hijab baginya, akan memudahkan baginya untuk menundukkan pandangan matanya, memperbanyak zikir, memperbanyak mempelajari perkara-perkara yang baik, membaca Al-Quran, belajar ilmu agama, mengarahkan pandangan mata kepada perkara-perkara yang baik, menyibukkan dengan berzikir kepada Allah. Di antaranya ini adalah jalan yang akan memudahkan baginya untuk terjaga matanya, yang ketika dia terjatuh dalam dosa, dia akan bisa bersegera untuk bertaubat kepada Allah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi sisa umur kita. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa dammir a'da'aka 'ada'ad-din min الكافرين والمنافقين والملحدين والشيوعيين والروافد يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن ترزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على هذا النبي المصطفى وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.